Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dua pekan tidak berjumpa dengan ikhwah di kajian Ahad, seakan ada yang kurang di dalam hati ini. Demikianlah sepantasnya kita ahlu sunnah saling merindukan antara satu dengan yang lainnya, berbahagia ketika berjumpa dengan saudaranya, mendapatkan ketenangan ketika bertemu dengan ikhwah yang sama-sama seakidah, seiman, seislam, semanhaj, untuk saling tawasau bilhaq, mengingatkan dalam kebenaran, wa tawasau bisabr, dan mengingatkan dalam kesabaran. Sehingga ketika dia mendatangi majelis ilmu, mendatanginya dengan penuh kebahagiaan, karena di satu sisi dia ingin menuntut ilmu, beribadah kepada Allah, yang mana menuntut ilmu adalah amalan jihad, pahalanya sangat besar di sisi Allah. Dan di sisi lain, dia ingin bertemu dengan orang-orang yang dia cintai. Sehingga semangat itu muncul untuk berusaha menghadiri dan datang di majelis ilmu. Sebagaimana layaknya seorang suami dan istri ketika berpisah karena suatu keperluan. Suaminya di Cilegon karena bekerja, istrinya di Depok misalnya karena tinggal di sana bersama anak-anaknya yang mondok. Ketika hendak kembali penuh dengan kesemangatan, karena ingin bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Maka ahlu sunnah sangat menyayangi dan mencintai rahmatan lil alamin kepada orang-orang yang sama-sama di atas manhaj yang sahih. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan babun nahyi anil halif bimakhlukin. Bab larangan bersumpah dengan makhluk. Kan nabi, seperti bersumpah dengan nama nabi. Wal ka'bah, atau dengan ka'bah. Wal malaikah, atau dengan malaikat. Wa ghairi dzalika minal makhluqat, dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah. Ketahuilah bahwasanya sumpah itu ibadah, sehingga tidak boleh diberikan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah sekalipun dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan malaikatnya, dengan orang-orang soleh lainnya, termasuk benda seperti Ka'bah ataupun matahari, bulan, dan lain sebagainya dari makhluk-makhluk Allah. Sumpah itu ibadah. Sumpah adalah ibadah. Dan ibadah hanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah dikenal dengan kekokohannya dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah. Maka tidak cukup kita hanya sebatas mengaku saya ahlus sunnah, saya salafi, tapi tidak mempelajari akidah yang sahih. Masih ada ahlus sunnah, tapi ketika bersumpah dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Nah ya akhi, ini syirik. Ya, bersumpah dengan selain Allah termasuk kesyirikan. Walaupun syiriknya bisa masuk syirik akbar, bisa syirik asghar, tergantung bagaimana dia meniatkan dengan sumpah tersebut. Nah, itulah ahlus sunnah tidak cukup dengan pengklaiman saya ahlus sunnah. Sampai dia betul-betul memahami prinsip akidah dan manhaj yang ada di dalam ahlus sunnah. Tidak cukup saya ahlus sunnah, saya salafi, tidak cukup. Tapi tidak pernah menghadiri majelis ilmu, tidak menuntut ilmu, tidak belajar, tidak tahu isinya apa. Bagaimana mungkin seseorang mengaku ini rumah saya, tetapi dia tidak tahu bagaimana isi dalam rumahnya? Berarti itu bukan rumahnya. Orang yang kalau memang itu rumahnya pasti tahu. Di dalamnya ada sekian kamar, ada sekian jendela, kamar mandinya ada sekian, ruang tamunya di atas atau di bawah. Detail dia mengetahuinya. Baru dia pantas layak mengatakan ini rumah saya. Kalau mengatakan ini rumah saya tapi bagaimana dalamnya? Ya enggak tahu ya. Ini dipertanyakan rumah dia atau bukan? Atau hanya sebatas mengaku rumah orang dikatakan rumah dia? Demikian barakallahu fikum ahlus sunnah. Tidak cukup hanya mengatakan saya ahlus sunnah. Tapi dia tidak tahu prinsip ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah, akidahnya para sahabat, akidahnya para imam mazhab, dan lain sebagainya dari kalangan ulama-ulama ahlus sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang berkaitan dengan bab ini datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Penting dicatat. Meskipun tidak mencatat teks Arabnya karena mungkin tidak bisa, yang bisa ditulis teks Arabnya. Minimal kita tahu artinya, sehingga saat kita menjelaskan, tahu ini dari sahabat fulan. Arti hadisnya demikian, perawinya ini. Sehingga argumen kita kuat. Argumen kita kuat. Tidak hanya sebatas ketika kita mengatakan sumpah dengan Rasulullah, ini syirik. Begitu ditanya, apa dasarmu mengatakan ini syirik? Ya kemarin saya hadir kajian, Ustaz saya menyampaikan. Nah, tidak cukup. Harus kita tahu apa argumen kita, hujah kita apa, hadisnya apa, dalilnya apa. Ya, maka penting bagi kita untuk menghafal hadis. Meskipun gak hafal teksnya, hafal artinya. Nah, kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man hafidhul haditha qawiyat hujjatuhu. Siapa yang hafal hadis akan kuat hujahnya, kuat argumennya. Nah, karena orang yang fitrahnya baik, saat mendapatkan permasalahan dia akan bertanya, mana dalilnya? Mana dasarnya? Kalau kita mengatakan dalilnya Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman demikian. Dalilnya dari hadis, Nabi mengatakan demikian. Orang yang fitrahnya baik, oh iya, berarti dia memang berkata sesuai dengan ilmu. Ada dalilnya, ada dasarnya, menerima. Tapi kalau hanya katanya-katanya, kata ustaz saya, kata di pengajian saya, apa yang akan mereka katakan? Itu kan versimu. Itu kan di pengajianmu. Ya, sehingga apa yang kita sampaikan, kebenaran yang kita sampaikan, tidak mengena di dalam hatinya. Ayo berusaha. Berusaha kita menghafal hadis. Ya. coba satu hari satu hadis. Ya. Nah, subhanallah, dalam satu pekan 7 hadis, sebulan 30 hadis. Nah, kita hafal rumus, kita hafal bahasa Inggris, kita hafal ini dan itu, tapi kita enggak hafal dengan hadis, melupakan hadis. Nah, melupakan Al-Qur'an, jangan, ya. Ayo kita sama-sama bangkit memperbaiki diri kita. Ya, untuk menjadi hamba-hamba yang betul-betul mengilmui dalam setiap permasalahan. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun hadisnya datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma bukan anhu? Hah? Karena beliau dan ayahnya sama-sama muslim. Maka radhiyallahu anhuma. Nah, ini sering disampaikan supaya terus teringat. Kalau anhu berarti sahabat itu saja yang muslim, bapaknya tidak diketahui keislamannya. Kalau anhuma berarti keduanya sama-sama muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah ta'ala yanhaakum, larang kalian an tahlifu, untuk bersumpah bi abaikum, dengan nama-nama orang tua kalian, dengan nama ayah kalian, nenek moyang kalian. Faman kana halifan, maka barang siapa yang mau bersumpah, falyahlif billah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Au liyasmut, atau diam. Kalau tidak bisa bersumpah dengan nama Allah, diam. Itu lebih selamat daripada kamu kemudian bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Kalau kita mendengar muttafaqun alaih, itu maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, barakallahu fikum. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, faman kana halifan, maka barang siapa yang bersumpah, fala yahlif illa billah, maka janganlah dia bersumpah kecuali billah, dengan nama Allah. Au liyaskut, atau diam. Hadis yang kedua, wa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma, masih dari Abdullah ibn Umar, sungguh Allah telah meridhai keduanya. Annahu sami'a rajulan yaqul, dia mendengar seorang laki-laki berkata, la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Dia bilang, tidak wal Ka'bah, demi Ka'bah. Berarti bersumpah dengan apa? Dengan Ka'bah. Oleh Ibnu Umar. Maka tatkala beliau mendengar laki-laki itu bersumpah dengan Ka'bah, Abdullah bin Umar yang tahu ilmunya menegur, la tahlif bi ghairillah, jangan kamu bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara au asyraka, sungguh dia telah kafir atau berbuat kesyirikan. Rawahu Tirmidzi, yang ini hadisnya hasan. Nah, di hadis yang kedua ini disebutkan, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara, sungguh dia telah kafir au asyraka, atau berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah. Kenapa dibilang menyekutukan Allah? Kenapa? Karena tadi sumpah itu ibadah. Maka tatkala dia bersumpah menyerahkan ibadah kepada selain Allah, itu maknanya dia telah menyekutukan Allah dengan memberikan ibadah kepada selainnya. Maka faqad kafara au asyraka. Nah. Adapun terkait kekufuran dan kesyirikannya tergantung niat. Bisa terjatuh dalam kufur akbar atau syirik akbar, bisa kufur asghar atau syirik asghar, syirik kecil, tergantung niat. Nah, wafasara ba'dul ulama, sebagian ulama memberikan tafsiran atau penjelasan bahwa hadis Nabi yang lafadznya kafar au asyraka, telah kafir atau telah menyekutukan, ala taghlib, sebagai ancaman keras bagi orang yang bersumpah dengan selain Allah. Tetapi jika tidak sampai atau niatnya tidak sampai mengatakan yang dijadikan sumpah itu lebih utama atau sama dengan kedudukan Allah, dia tidak sampai kepada kufur akbar atau syirik asghar. Nah, baik, saya katakan, kapan bersumpah dengan selain Allah yang hukumnya syirik akbar? Kalau dia menyetarakan sesuatu yang dia jadikan sumpah itu sama kedudukannya dengan Allah atau lebih tinggi, ini terjatuh dalam syirik akbar. Misal ini Ka'bah, saya mengatakan demi Ka'bah, wal Ka'bah, bersumpah dengan Ka'bah. Kalau dia meyakini bahwa kedudukan Ka'bah atau bersumpah dengan Rasul dan meyakini kedudukan Rasul itu setara dengan kedudukan Allah atau lebih tinggi dari kedudukan Allah, jatuhnya syirik apa? Syirik akbar. Nah, tapi kalau dia ketika menjadikan Rasul sebagai yang dijadikan sumpah atau Ka'bah atau nenek moyangnya, tapi tidak meyakini kedudukannya setara atau lebih tinggi dari Allah, tidak sampai mengatakan ya Rasul setara dengan Allah, tidak mengatakan demikian, tidak meyakini demikian, maka jatuhnya syirik, syirik asghar, syirik kecil. Tapi tahukah syirik kecil itu sebesar-besar dosa besar? Syirik kecil lebih besar dosa daripada dosa dosa zina. Ya, jadi jangan syirik kecil enggak apa-apa. Nah, jangan lihat kecilnya saja. Kecil, jadi terbayangnya kecil. Ini syirik, biarpun kecil ini kesyirikan. Nah, yang itu termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan kita mengilmui hal ini, ya kita lebih menjaga lisan kita ketika hendak mengucapkan sumpah. Jangan bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah atau sifatnya. Nah, sebagaimana penjelasannya akan kita sampaikan. Qala asy-syarih, berkata pensyarah hadis ini, yaitu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Al-halif, maknahu, halif, sumpah itu maknanya adalah ta'kidu syai' bidzikri mu'azzam. Ta'kidu syai'i bidzikri mu'azzam. Menegaskan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang dia agungkan. Kayak kita, demi Allah, saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak mencuri. Wallahi la asyrik. Wallahi la asyrik. Demi Allah, saya tidak mencuri. Itu dia menegaskan bahwa dia tidak mencuri dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Siapa yang diagungkan? Allah. Wallahi, saya tidak mencuri. Menegaskan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, yaitu Allah. Nah, wal insan la yahlifu bi syai'in, dan tidaklah seseorang itu bersumpah dengan sesuatu illa li'annahu 'azimun fi nafsihi, kecuali yang dijadikan sumpah itu sesuatu yang agung di hatinya, di sisinya. Saya bersumpah dengan nama Allah karena saya mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Makanya saya jadikan Allah sebagai sumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Dengan lafaz wallahi atau billahi atau tallahi. Ini lafaz qasam. Pakai waw atau ba atau ta. Nah. ihlif billah, bersumpahlah dengan nama Allah. Au bi sifah min sifatihi, atau dengan salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Au bi ayyi ismin min asma'ihi, atau dengan salah satu dari nama-nama Allah. Boleh, tidak mesti dengan Allah saja, boleh dengan namanya atau sumpah, atau sifatnya. Di antara nama Allah Ar-Rahman misalnya, dia mengatakan War-Rahman, demi zat yang maha pengasih, uqsimu billah, ya, sama maknanya uqsimu billah, yakni aku bersumpah dengan nama Allah, hanya saja menggunakan nama Allah yang lainnya. Nah, wal-qasamu bighairillah kufrun au syirkun, dan bersumpah dengan selain Allah itu kekufuran dan kesyirikan. Waqad yakunu kufran akbar waqad yakunu kufran asgaru, terkadang sumpah selain Allah ini bisa menjadi kufur besar dan terkadang bisa kufur kecil. Yakunu syirkan akbar idza i'taqada, menjadi syirik besar kalau dia meyakini al-halif, sesuatu yang dijadikan sumpah, ya, hadza syai' lahu minal 'azmah mithlu ma lillah, mempunyai kedudukan keagungan seperti keagungan dan kedudukannya Allah. Kayak tadi, bersumpah dengan nama Rasul dan dia meyakini kedudukan Rasul sama dengan kedudukan Allah atau lebih tinggi dari kedudukan Allah. Fa hadza syirkun akbar, ini syirik besar, au kufrun akbar, atau kufur besar. Wa in yataqada annahu 'azamatun duna 'azamatillah fa huwa syirkun asghar. Tapi kalau dia bersumpah dan meyakini, bersumpah dengan selain Allah dan meyakini bahwa yang dia jadikan sumpah itu mempunyai kedudukan dan keagungan tapi di bawah keagungan dan kedudukan Allah, fa hadza syirkun asghar, maka ini syirik kecil. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan war rasul, demi rasul, atau demi Rasulullah, sampaikan, ingatkan, ya akhi, sumpah itu ibadah. Jadi tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, ya, meskipun itu Rasulullah ataupun malaikat. Apa dalilnya? Tadi Rasulullah bersabda, ya, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kafir atau syirik. Ya, syirik. Astagfirullah. Syirik akbar atau syirik kecil? Jelaskan, tergantung niatmu. Kalau kamu meyakini demikian-demikian seperti yang tadi dijelaskan, syirik akbar. Tapi kalau keyakinanmu demikian-demikian seperti yang tadi, ini syirik, syirik kecil. Disampaikan. Lalu bagaimana sikap saya? Istagfir lidambik. Mohonlah ampun untuk dosamu. Taubat. Mohon ampun. Astagfirullah. Ya, karena kejahilan saya bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah, masalah berikutnya tadi bab tentang larangan bersumpah dengan selain nama Allah atau dengan selain Allah. Bab selanjutnya bab taghlidil yaminil kadzibati 'amdan. Bab ancaman yang lebih keras bagi yang bersumpah dusta dengan sengaja. Sudah tahu dia bohong, sudah tahu dia salah, bersumpah untuk kedustaannya. Bersumpah di depan istrinya, demi Allah saya enggak punya istri lagi. Padahal habis nikah lagi. Nah, dia dusta. Dia sudah menikah di luar sana, tapi bersumpah demi Allah saya tidak menikah lagi, padahal dusta. Nah, barakallahu fikum. Dan hati-hati, bohong atau dusta itu termasuk salah satu dari perbuatan dosa-dosa besar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku khabarkan dengan sebesar-besarnya dosa besar? Sebanyak 3 kali bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu, khabarkan, ceritakan, sampaikan. Kata Rasulullah yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati, durhaka sama orang tua. Bilang uh saja, termasuk dosa besar, termasuk kedurhakaan. Wala taqul lahumma uf, jangan kamu berkata kepada keduanya uf. Ya, orang tua kita minta bantuan, ya, mengeluh atau ah. Nah, sama saja. Mana dia tidak mau, tidak taat, tidak nurut dengan yang diperintahkan oleh orang tuanya, kecuali kemaksiatan. Boleh tidak taat. Nah, wa kana muttaqian tsumma jalas. Tatkala Nabi mengatakan syirik kepada Allah, durhaka pada kedua orang tua, itu beliau sedang bersandar. Sedang duduk santai, bersandar. Kemudian duduk. Lalu mengatakan yang ketiga. Ala wa qauluzzur wa syahadatuzzur. Ala wa qauluzzur wa syahadatuzzur. Ala wa qauluzzur wa syahadatuzzur. Sumpah dusta, persaksian dusta. Sumpah dusta, persaksian dusta. Hatta naqul laitahu sakat. Sampai kami, kata para sahabat, berharap Rasul cukup berhenti mengucapkannya. Karena terus berulang-ulang, diulang. Sebagai penegasan bahwa banyak kedustaan, banyak kebohongan ya, yang terjadi. Banyak orang bermudah-mudahan dalam masalah dusta. Ya, sehingga diperingatkan oleh Rasul, ya, ala wa qauluzzur, ucapan dusta, persaksian palsu. Ya, termasuk dosa besar. Dan ketahuilah bahwa dusta itu adalah dosa yang akan diikuti dengan kedustaan yang lain. Nah, akan diikuti dengan kedustaan yang lain. Ya. Contoh gampangnya, ya. Misal kita ditawarin makan sama teman kita. Akhi antum sudah makan. Dia sebetulnya belum, tapi bilang sudah. Saya sudah makan. Bohong tidak? Bohong satu. Ditanya lagi, pakai lauk apa? Pakai pindang. Bohong yang kedua. Ditanya lagi, di rumah siapa? Di rumah orang tua saya. Bohong yang ketiga. Sama siapa saja saat itu misalnya? Ya saya sama orang tua saya, sama saudara saya. Bohong yang keempat. Nah, diikuti dengan kedustaan-kedustaan yang lain. Maka na'udzubillah minal kadzib. Kita berlindung kepada Allah dari sifat dusta. Nah, akhi, antum di mana? Sudah jalan, lagi jalan. Ada lagi ngopi. Masya Allah, gampang sekali berdusta. Ini banyak, ya, banyak bermudah-mudahan. Ya. Berjanji, kemudian dusta. Ya. Berucap, kemudian dusta. Ya. Paling sering saya lihat orang awam itu, ya kan kalau saya lagi ngobrol sama orang, ditelepon sama temannya. Gimana, sudah jalan belum? Sudah, bentar lagi sampai. Dalam hati masih di rumah kamu. Ya bohong, kamu lagi minum kopi. Ya masih di rumah. Nah, jangan ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian, bab ini menjelaskan tentang ancaman keras. Bagi yang berdusta, ya bersumpah. Dengan sumpah dusta, dengan sengaja. Hadisnya, dari Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu. Tadi anhu mas, sekarang anhu. Ya, karena tidak diketahui keadaan orang tuanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala malin ri'in bi ghairi haqqih, siapa yang bersumpah atas harta orang lain bi ghairi haqqih, yang bukan haknya. Jadi dia bersumpah supaya mendapatkan harta milik saudaranya. Laqiyallahu atau laqiyallaha, dia akan bertemu Allah. Wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah murka kepadanya. Lihat, Allah murka, bayangkan. Saat kaum mukminin ingin bertemu, berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajah yang penuh kebahagiaan. Karena nikmat terbesar itu melihat wajah Allah, bukan masuk surga. Masuk surga nikmat besar, tapi ada yang lebih besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum mukminin ingin bertemu dengan Allah dengan keadaan wajah yang berseri-seri, ini justru bertemu Allah dalam keadaan Allah murka. Apa penyebabnya? Dia bersumpah dusta untuk mendapatkan harta saudaranya. Kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat misdaquhu sebagai pembenaran dari hadisnya tadi. Siapa yang berdusta, bersumpah untuk mendapatkan harta saudaranya yang bukan miliknya, akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka. Lalu beliau membacakan ayat sebagai pembenarannya. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menjual sumpah perjanjian dengan Allah, ya, wa aymanihim dan sumpah-sumpahnya, tsamanan qalila, dengan harga yang murah, hanya untuk mendapatkan sedikit harta dari saudaranya, dia berani bersumpah ya atas nama Allah dengan kedustaan. Ini maknanya apa? Hadis muttafaqun alaih. Ini maknanya apa? Dia merendahkan Allah. Dia tidak mengagungkan Allah. Ya. Dengan dia bersumpah dusta membawa nama Allah, itu maknanya dia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jal. Nah, maka di dalam masalah ini pun di kitab Tauhid dibahas. Yang dikatakan munasabatul hadis, kaitan atau korelasi dengan hadisnya, orang yang bersumpah atau banyak bersumpah, bentar-bentar demi Allah, bentar-bentar wallah, ya. Sudah makan, sudah wallah. Ya. Ditanya masalah makan saja sumpah, wallah, ya. Nah. Barakallahu fikum. Maka jangan banyak bersumpah. Kaitannya apa dengan tauhid? Yakni orang yang banyak bersumpah atau bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu barakallahu fikum telah mengurangi tauhid, pengagungan kepada Allah. Tauhidnya berkurang. Ya. Tauhidnya dia sedikit, rendah, bergampang-gampangan sumpah pada perkara yang remeh, ya, apalagi sampai dengan kedustaan. Ya dan billah. Maka hendaknya seorang mukmin menjaga sumpah-sumpahnya. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian dengan jangan banyak bersumpah. Jaga. Bersumpahlah hanya untuk perkara yang darurat, yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali sumpah itu. Kalau kita banyak bersumpah, dikenal orang yang suka bersumpah, saat perkara penting yang diiznillah dengan sumpah kita akan selamat, orang gak percaya. Ah, paling bohong, tiap hari juga sumpah. Hilang kemuliaan Allah. Hilang keagungan Allah dengan sikap kita yang banyak bersumpah. Meskipun terkadang sumpahnya betul, tapi karena banyak bersumpah, orang lain gak lagi percaya dengan sumpah yang dia ucapkan. Nah, hingga dengan tidak percayanya orang lain menjadikan apa? Keagungan Allah rendah di sisi orang tadi. Penyebabnya apa? Laki-laki yang banyak bersumpah tadi. Nah. Hadis yang kedua. An Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu. An Abi Umamah ta Iyas bin Sa'labah. Iyas bin Sa'labah radhiyallahu anhu, sungguh Allah telah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqta'a haqqa mri'in muslim biyaminih, siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nar, sungguh Allah telah memastikan untuknya neraka, wa harrama 'alaihil jannah, dan mengharamkan atasnya surga. Lihat. Siapa yang mengambil hak saudara muslimnya dengan sumpahnya, wallahi, mengaku-ngaku milik orang untuk mengambil harta tadi, faqad aujaballahu, sungguh Allah telah mewajibkan, memastikan untuknya an-nar, neraka, wa harrama 'alaihil jannah, dan mengharamkan atasnya surga. Di akhirat bainal jannah wan nar, hanya ada surga dan neraka. Kalau Allah sudah haramkan atas kita surga, kemana tempat kembali kita? Ke neraka. Na'udzubillah. Nah, faqala lahu rajul, Maka tatkala Nabi menyampaikan hadis ini, ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Meskipun barang yang diambil itu kecil ya Rasulullah? Ya. Qala, maka Nabi menjawab, "Wa in kana qadiban min araq." Meskipun yang diambil itu hanya sebatang siwak. Ya, hadis rawahu Muslim. Sebatang siwak. Abu Zafron, jalan siwak berapa? Satu batang. 10.000. Itu di Indonesia. Waktu saya di Yaman, 1.000, 2.000 dapat satu siwak. Ya, katakan kita kaitannya dengan di Arab ya, karena di Arab ya harga siwak murah. Kalau di Indonesia sudah dikemas, sudah bagus. Di sini ketika sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, meskipun yang diambil itu hanya sesuatu yang sedikit?" Nabi menjawab, "Meskipun yang diambil itu dari harta saudaranya atau milik saudaranya hanya sebatang siwak." Sebatang siwak harga 1.000, 2.000. Ya. Nah, misalnya pulpen lah katakan. Saya gak ada bawa pulpen. Ini pulpen jelas punya saya, baru beli misalnya. Habis sholat di situ jatuh pulpennya. Kemudian ketika saya kembali, melihat ada orang yang memegang. "Akhi, afwan, itu pulpen saya." "Bukan, ini punya saya." "Wallahi, ini punya saya," kata yang menemukan. Padahal itu milik siapa? Milik saya yang barusan jatuh dari kantong tadi. Meskipun hanya sebatang atau sebuah pulpen yang harganya murah 2.000 rupiah. Na'udzubillah. Maka hati-hati. Jangan sampai kita menjual sumpah hanya untuk mendapatkan sedikit harta. Ya. Jangankan 2.000. Ya. Berjuta-juta atau beratus juta. Ya. Na'udzubillah. Kalau sampai kita menjual ya, sumpah untuk mendapatkan harta dunia yang sangat rendah ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Hadis rawahu Muslim. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait bagaimana sikap atau yang harus kita lakukan kalau bersumpah tapi kemudian melihat sesuatu apa ada yang lebih bagus untuk dia lakukan. Nah, bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Kewajibannya apa saja? Misal dia bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan mengajak bicara si fulan. Demi Allah, saya tidak akan meminta bantuan si fulan. Demi Allah," ya, bersumpah. Nah, tapi kemudian dia merasa butuh dengan temannya tadi. Kalau saya bersumpah enggak minta bantuan sama dia, tapi kayaknya dia hanya dia saja yang bisa bantu saya. Hanya dia ingin menarik sumpahnya. Ya, apa yang harus dia lakukan? Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.